mata ini kasih etana asih puji etan apa pindra apa puji muria leku digaga angin digaga bareng mula bali mapuji egana cerita ilaloi udina diona pura manengi pirasai ayaka kasito sita Terima kasih. Oh. Thank you. Terima kasih.